Ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imami Muslimin rahimahullahu ta'ala dengan memohon petunjuk, bimbingan dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masih kitab Al-Zikir wa Dua wa Taubati wal Istighfar. Kitab zikir, doa, taubat dan istighfar. Dan masih juga bab yang ke-17 yang kemarin telah kita mulai, yang berbunyi bab ucapan seseorang ketika akan tidur dan mulai berbaring. Maksudnya adalah zikir dan doa dan sebagian adab sebelum tidur yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mulai pagi hari ini kita mulai dari lanjutan hadis yang ke-6840 pada halaman 1030. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف والشارح والسامعين والحاضرين أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Sebelum kita masuk, saya ingin bertanya, hadis ini dari musnad siapa? Siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Dia bermula dari cerita Abu Salih Zakwan As-Samman. Ya. Saya sampaikan ya bahwasanya Suhail anaknya Abu Salih, Suhail bin Abi Salih, bercerita bahwa ayahnya Abu Salih menyuruh mereka apabila salah satu dari mereka hendak tidur atau berbaring, ya, hendak tidur untuk berbaring dengan miring ke kanan. Cerita siapa? Suhail. Bahwa ayahnya Abu Salih menyuruh mereka ketika tidur untuk berbaring miring ke sebelah kanan, kemudian membaca zikir yang luar biasa tadi. Kemudian mana sahabatnya? Abu Hurairah, penutupnya. Jadi dari bermula dari cerita, kemudian baru nanti dibuatkan sanadnya di ujung. Dan ini variasi periwayatan hadis, ya, bervariasinya para perawi hadis mensanadkan hadis, tidak semata-mata dengan mengatakan bahwa Nabi begini menyuruh begini, tidak. Tetapi terkadang mereka melakukan sesuatu, nanti di ujung baru mereka mengatakan bahwa ini kami dapatkan dari Nabi. Ya. Persis dengan riwayat yang sebelumnya, bahwa Abdullah bin Umar menyuruh untuk melakukan adab-adab tidur, membaca doa ini. Kemudian muridnya bertanya, ini kamu dapatkan dari ayahmu? Tidak, dia mengatakan saya mendapatkan ini justru dari orang yang lebih baik daripada ayah saya. Ini sanadnya di ujung. Maksudnya Abdullah bin Umar memerintahkan adab tidur atau menyuruh membaca zikir yang sudah kita yang ada di riwayat sebelumnya, karena dia mendapatkannya dari Nabi SAW. Jadi yang mereka ajarkan itu tuntunan Nabi. Ini catatan penting. Kemudian yang kedua, semangat untuk mengenali sunnah. Ya, tidak serta-merta menerima seperti kasus yang sebelumnya. Tidak serta, ini Abdullah bin Umar lah, bukan Asqri Rahman. Abdullah bin Umar ketika menyuruh mereka untuk membaca doa, murid-muridnya, orang-orang di masanya, mereka bertanya, ini kamu dapatkan dari siapa? Subhanallah, ini yang membuat agama ini terjaga. Al-isnadu minad-din, sanad itu merupakan agama. Walaulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Kalaulah bukan karena sanad, semua orang bisa ngomong. Semua orang mampu untuk berbicara tentang ini agama, itu agama. Tetapi mana agama yang sebenarnya? Butuh sanad. Butuh sanad. Ini pelajaran yang sangat penting. Makanya sekarang ini Suhail bin Abi Salih menceritakan tentang perbuatan ayahnya, bagaimana ayahnya mendidik mereka untuk tidur sesuai dengan sunnah. Suhail mengatakan bahwa ayahnya itu ketika mengajarkan kami adab tidur, doa tidur, ia meriwayatkannya dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Ini pelajaran yang luar biasa, yang seharusnya setiap muslim memiliki jiwa ini. Ketika beribadah, mereka berupaya untuk mengetahui itu tuntunan Nabi atau tidak. Karena ketika mereka tahu itu tuntunan Nabi, rasa beribadahnya berbeda. Rasa beribadahnya berbeda. Karena memang Nabi diutus oleh Allah untuk menuntun, untuk mengajak, untuk membukakan jalan, untuk membawa dan membimbing umatnya kepada ke surga Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat terpengaruh oleh ungkapan salah seorang ulama yang terkenal dengan tokoh sufi di abad keempat atau kelima Hijriah, Al-Junayd. Ungkapan ini luar biasa. Dia mengatakan kullu turuqi masdudah. Setiap jalan yang mungkin orang menganggap membawa ke surga itu sebenarnya buntu. Masdudah, tertutup. Illa tariqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali jalan Nabi. Untuk menuju surga tidak ada jalan kecuali jalan Rasulullah SAW. Seorang Muslim harus berupaya untuk mengenali tuntunan Nabi SAW, karena itulah jalan ke surga. Itulah jalan ke surga. Makanya para imam mazhab dan imam-imam selain dari imam mazhab yang sekaliber dengan mereka, itu semuanya mengajak kepada tuntunan Nabi. Perkataan masyhur dari imam-imam yang empat dari imam mazhab adalah idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Apabila ada hadis yang sahih, itulah mazhab saya. Dan bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, bila kalian menemukan ada pendapat saya yang bertentangan dengan hadis yang sahih, campakkan pendapat saya. Ambil hadis yang sahih. Mereka mentarbiyah umat ini untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menauladani Nabi. Bukan yel-yel, bukan semboyan-semboyan, tetapi dalam realita, dalam kenyataan, dalam kehidupan, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menarik dari hadis ini bahwa sanadnya di ujung. Ya. Ceritanya dari tabi'in, dari tabi' tabi'in. Ya. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, Suhail, salah seorang perawi, ia mengatakan kana Abu Salih. Abu Salih ayahnya. Ya, Suhail bin Abi Salih. Abu Salih itu namanya Zakwan. Gelarnya Az-Zayyad atau As-Samman, penjual minyak. Ya, saya jadi teringat tadi pagi ada pengumuman kematian. Ya, di dekat di rumah saya itu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni, melapangkan kuburannya. Ya, diumumkan bahwa beliau adalah penjual minyak dengan gerobak. Ya, penjual minyak tanah dengan gerobak, berumur 65 tahun. Jadi teringat karena Abu Saleh ini gelarnya As-Samman atau Az-Zayyad, penjual minyak atau penjual minyak yang dibuat dari lemak. As-Samman, As-Samman. Makanya orang yang gemuk berlemak dalam bahasa Arab samin. Ya. Samin kayak saya ini, ya. Samin, ya. Ya, dalam bahasa Arabnya. Jadi Suhail menceritakan kana Abu Salih adalah Abu Salih, maksudnya ayahnya, ya'muruna. Ini tarbiyatul aulad, mentarbiyah anak untuk mengikuti sunnah, untuk hidup di bawah tuntunan Nabi SAW. Menyuruh kami, idza arada ahaduna ayyana, apabila kami, salah satu dari kami hendak tidur, yang pertama disuruh oleh Abu Salih anaknya, ayyat taji'a ala syiqqihil ayman. Ini kan sudah kita pelajari hadisnya, hadis al-Bara' ibn Azib, Nabi menyuruh demikian, ayyat taji'a ala syiqqihi al-ayman, yarhamukallah, ayyat taji'a ala syiqqihil ayman, untuk tidur berbaring ke sebelah kanan. Kemudian thumma yaqul, kemudian ia anaknya tadi disuruh membaca, ini doa cukup panjang ya. Tetapi bila mana kita bertekad untuk mewiridkannya, tidak ada yang susah ya. Mengumpulkan semua zikir-zikir sebelum tidur itu tidak ada yang susah. Doa yang diajarkan oleh Abu Salih kepadanya, anaknya, yang nanti akan diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Ya, ini mungkin satu kalimat, bahkan setelahnya juga termasuk ya, Allahumma rabbas samawat, ya Allah penguasa langit, wa rabbal ardi penguasa bumi, maksudnya penguasa, pencipta, pengatur, pengurus, pemilik ya, itu yang dimaksud Rabb, penguasa langit, penguasa bumi, Rabbul Arsyil Azim, bahkan penguasa arasy yang besar. Ya. Penguasa arasy yang besar, karena langit dan bumi tidak ada apa-apanya dengan arasy. Arasy Allah Subhanahu wa taala makhluk yang besar. Makhluk Allah yang besar. Kemudian Rabbuna, ini yang keempatnya. Rabbus sama, Rabbas samawati wa Rabbal ardi wa Rabbal Arsyil Azim, Rabbana. Juga penguasa kita, kami, maksudnya yang berdoa manusia, wa rabba kulli syai, ya, dan penguasa segala sesuatu ya, tanpa terkecuali. Disebutkan makhluk-makhluk yang besar tadi, langit, bumi, arasy, kemudian disebutkan kita yang berdoa, kemudian diumumkan semuanya, wa rabba kulli syai ya. Ini tawassul yang luar biasa. Dan saya sempat pernah menyatakan bahwa bertawassul dengan nama Allah Ar-Rabb ini luar biasa, karena Allah ketika menceritakan doa-doa para nabi, yang saya ketahui bahwa hampir semua doa mereka itu mereka memanggil dan menyeru Allah dengan nama Rabb di dalam Al-Quran ya, menyeru Allah dengan bertawassul menggunakan nama Rabb. Ya, karena ini luar biasa. Nama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemahabesaran Allah, dan di sana ada apa? Dalil dalam tauhid itu ada namanya dalilul istilzam atau dalilul ilzam. Seseorang bila sudah mengakui Allah itu Rabb, maka mau tidak mau harus mengibadatinya. Ya. Mau tidak mau dia harus mengibadati. Makanya tauhid rububiyah itu sebagai alasan, sebagai konsep, melazimkan. Ya, tauhid rububiyah melazimkan tauhid uluhiyah. Orang yang sudah mengakui Allah itu pencipta, pengatur, penguasa, ya, penyedia untuk makhluk ini segala-galanya, mesti mau tidak mau menghambakan diri beribadah hanya kepada Allah. Dan tidak cukup dengan tauhid rububiyah, tidak cukup dengan mengakui Allah pencipta, pengatur, penguasa, pemilik alam semesta ini, tidak, tidak cukup. Untuk selamat dari neraka tidak cukup dengan mengakui itu saja, karena orang-orang musyrikin zaman jahiliyah mengakui bahwa Allah pencipta langit dan bumi, pencipta mereka, tetapi mereka beribadah kepada selain Allah juga, di samping mereka mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim, rabbana wa rabba kulli syai. Ini semuanya tawassul. Dan ini pengakuan bahwa kita tidak ada apa-apa. Kemudian lanjutannya, ini masih menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Faliqal habbi wan nawa. Ini di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu membelah benih dan biji-bijian. Maksudnya apa? Ketika para petani menanam benih-benih, biji yang ditanam ke dalam perut bumi itu kan utuh masih, bulat. Bulat. Tetapi nanti ketika benih ini ditakdirkan oleh Allah untuk menumbuhkan tunas, dia dipecahkan oleh Allah, dibelah terlebih dahulu, kemudian dikawinkan. Dikawinkan untuk menumbuhkan tanaman. Makanya kalau dilihat nanti ketika tunas itu tumbuh, benihnya, bijinya itu sudah terbelah. Sudah terbelah. Faliqal habbi wan nawa. Dialah yang si pembelah, pembelah biji-biji dan benih. Al-hab, biji. Nawa, biji juga. Ya, biji juga dari tanaman-tanaman, biji-bijian yang ditanam. Dengan cara seperti itu, maka yang di dalam perut bumi nanti ketika dia terbelah, yang membelahnya Allah. Kalau dibelah oleh petani, tidak tumbuh dia. Kalau dimasukkan ke dalam perut bumi, kemudian dibelah-belah, dia tidak tumbuh. Karena dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpasang-pasangan. Nanti untuk menumbuhkan dia, dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa dibelah begitu saja oleh petani untuk tumbuh. Tidak. Yang membelahnya Allah. Faliqal habbi wan nawa. Kemudian sifat Allah atau perbuatan Allah yang berikutnya, wa munzilat taurati wal injil wal furqan. Dan yang menurunkan, zat yang menurunkan Taurat, ini keyakinan muslim terhadap kitab Taurat. Ya. Keimanan seorang muslim kepada kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Yang menurunkan kitab Taurat. Ya. Jadi kita beriman kepada Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Wal Injil, dan yang menurunkan kitab Injil. Seorang muslim wajib mengimani Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Karena yang menurunkan Injil itu Allah Jalla wa Ala. Wa munzilat at-Taurati wal Injil wal Furqan. Al-Furqan maksudnya Al-Qur'an. Karena di antara nama Al-Qur'an adalah Al-Furqan. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal Furqan. Maka di antara nama Al-Qur'an Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, yang menyebabkan terpisahnya sebagian manusia menuju neraka dan sebagiannya menuju surga karena Al-Qur'an. Wa munzilat Taurati wal Injil wal Furqan. Kemudian barulah setelah tawassul-tawassul tadi, pengagungan, pembesaran terhadap Allah, pujian-pujian untuk Allah, barulah isti'adzah. A'udzu bika min syarri kulli syai. Ini luar biasa. A'udzu bika min syarri kulli syai. Saya berlindung denganmu yang nama dan sifat-sifatnya seperti yang tadi disebutkan di awal, berlindung denganmu min syarri, dari kejahatan, keburukan setiap sesuatu, masuk semuanya. Karena terkadang kita bisa jadi memprediksi buruknya sebahagian keburukan yang membahayakan, tetapi ternyata bahayanya datang dari yang lain. Yang paling mengetahui apapun yang membahayakan kita Allah pencipta. Sementara kita tidak. Kita sekarang berupaya, sebagian manusia berupaya untuk menjaga rumahnya dari maling. Tetapi justru yang mengancam rumahnya adalah gesekan konsleting listrik. Ya, konsleting listrik yang membahayakan rumahnya, bukan maling. Maling mungkin hanya seberapa mereka gondol dari barang-barang berharga, tidak bisa mereka membawa semuanya, tetapi yang konsleting listrik tadi musnah semuanya, habis semuanya. Nah, ini yang kita manusia lemah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Maha Kuasa. Makanya a'udzu bika min syarri kulli syai. Aku berlindung denganmu ya Allah yang sifat-sifatmu yang seperti tadi. Jangankan saya, langit dan bumi ini engkau penguasanya. Arasy yang sebesar-besarnya engkau yang mencipta dan menguasainya. Ya. Kemudian anta akhidun binasiyatihi. Apapun yang membahayakan saya, yang akan membahayakan saya itu, engkau yang menguasai ubun-ubunnya. Jangankan yang kecil yang mengancam atau membahayakan kita. Yang sebesar-besarnya Allah yang mengendalikannya. Langit Allah yang mengendalikannya. Allah yang menahannya. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah yang menahan langit dan bumi untuk tidak jatuh. Berapa lama Allah menahannya? Pengangkat berat itu, seberat-beratnya dia mengangkat, berapa lama dia bisa mengangkat? Hanya dalam hitungan detik kemudian jatuhkannya. Tidak bisa diturunkan begitu, dijatuhkannya saja karena tidak kuat lagi menahan. Berapalah beratnya? Dan itu sudah terkenal, dia dapat piala, dapat medali. Sementara langit yang sebesar-besarnya ditahan oleh Allah agar tidak jatuh dari semenjak dicipta sampai nanti datang hari kiamat. Bayangkan bagaimana maha kuatnya Allah Jalla wa'ala dan berapa beratnya langit. Dan itu bukan satu, 7 langit yang besar. Wabanaina fawqakum sab'an syidada. Dari situlah kita merasa aman ketika kita memohon perlindungan kepada yang mampu menahan langit tanpa ada tiang. Tanpa ada tiang, ditahannya, diangkat kemudian ditahan dan tidak bergeser, dan tidak jatuh. Dan bukan hanya langit, bumi juga demikian. Yumsikus samawati wal arda an tazula, untuk tidak terjatuh. Kata Allah, wala inzalata. Andai kata ditetapkan oleh Allah langit dan bumi itu jatuh, in amsakahuma min ahadim min ba'di, tidak akan ada satu pun setelah Allah yang mampu menahannya. Jangankan menahan langit dan bumi, 1 kilo saja disuruh kita meletakkan begini di tangan telapak tangan, satu kilo 2 on 1 jam bisa kita menahan untuk tidak turun. Jangankan 1 jam, gini saja tekan tangan telunjuk kita sedikit, bisa tidak dia bertahan selama 1 jam ditekan terus dengan telunjuk? Mampu kita menahannya untuk tidak turun tangan kita? Kerdil kita dan kita lemah tidak berdaya. Allah Subhanahu Wa Taala maha kuasa. Anta akhidun binasiyatihi. Semua yang membahayakan saya, mengancam jiwa saya, mengancam keselamatan saya, itu yang menguasainya, yang memegang ubun-ubunnya engkau ya Allah. Engkau ya Allah, engkau yang menguasainya. Anta akhidun binasiyatihi. Kemudian Allah, ini doa yang selanjutnya. Ini pujian ya, ini tawassulnya juga. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai. Al-awwal nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari nama Allah. Yang arti al-awwal itu ditafsirkan oleh Allah, oleh Nabi di sini, falaysa qablaka syai. Tidak ada apapun sebelummu. Ini makna dari al-awwal. Ya. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai. Azali. Tidak ada yang mendahului Allah. Tidak ada yang sama keberadaannya dengan Allah. Semuanya muhdath, diadakan oleh Allah Jalla wa'ala selain Allah. Allah di antara sifatnya azali, yaitu tidak ada yang mengawalinya, tidak ada yang sama dengan dia, tidak ada awal. Ya, antal awwalu falaysa qablaka syai. Sebaliknya, wa antal akhiru falaysa ba'daka syai. Dan engkau yang maha akhir, karena tidak ada setelahmu apapun. Jadi abadinya nanti manusia di alam akhirat, yang di surga abadi, di neraka abadi, yang mengabadikan Allah, yang memberi mereka kehidupan selama-lamanya itu Allah. Setelah Allah menyembelih kematian, kata Nabi SAW, Allah menyembelih kematian, didatangkan kematian di hadapan penghuni surga dan penghuni neraka seperti kibas. Kemudian disembelih, lalu Allah berfirman, ya ahlal jannah, Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul jannah. Ya ahlal jannah khuludun bila maut. Wahai penghuni surga, abadilah. Jadi Allah yang mengabadikan. Abadilah, tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nar, na'udzubillahi minan nar. Allahumma najjina minan nar. Allahumma najjina minan nar. Ya ahlan nar khuludun bila maut. Wahai penghuni neraka, abadilah. Tidak ada lagi kematian. Jadi yang memberikan keabadian di akhirat nanti Allah. Bukan karena kita yang abadi. Ya. Jadi makna dari al-akhir jelas, Allah yang maha akhir dan tidak ada apapun setelahnya. Kemudian wa antaz zahiru falaysa fawqaka syai. Engkaulah yang paling zahir, tidak ada yang lebih zahir darimu. Yang paling berkuasa, tidak ada yang melebihi kekuasaanmu. Wa antal batinu, engkau yang maha batin, falaysa dunaka syai. Tidak ada yang lebih batin dari engkau ya Allah. Ini semuanya tawassul sebelum doa. Sebelum yang awal tadi tawassul menyebutkan Rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim, rabbana wa rabb kulli syai. Baru nanti setelahnya faliqal habbi wan nawa, munzilat taurati wal injil wal furqan, baru isti'adzah. Didahului dengan tawassul, kemudian nanti ada doa di dalam bacaan ini yang didahului oleh tawassul juga. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai, wa antal akhiru falaysa ba'daka syai, wa antal zahiru falaysa fawqaka syai, wa antal batinu falaysa dunaka syai. Ini tawassul, kemudian baru masuk doanya. Iqdi, iqdi. Nah, ini yang mungkin harus selalu kita panjatkan kepada Allah. Iqdi annadaina. Di dalam bacaan zikir yang lain yang telah kita pelajari, tidak di sini tidak ada, tapi ada tambahan dari qari kita, Ustazul Khairi waktu itu membacakan hadis dalam Sahih Muslim. Di antara isti'adzah yang diajarkan oleh Nabi adalah wa a'udzubika min ghalabat min ghalabatid daini. Ya. Saya lupa lafaznya. Hal tadzakkarta? Wa qahrir rijal. Ya. Dan saya memohon perlindungan denganmu dari dililit oleh hutang. Di sini Nabi mengajarkan doa sebelum tidur untuk memohon kepada Allah orang-orang yang masih punya hutang, orang-orang yang memang terpaksa untuk berhutang, yang nantinya maka jangan lupa untuk membaca doa ini. Iqdi annadain, tunaikanlah hutang-hutang kami. Maksudnya memberikan bantuan, memberikan kemudahan untuk membayar hutang. Wa aghnina minal faqri, dan berilah kami kekayaan dari kefakiran. Kekayaan yang pertama kali masuk dalam doa ini kekayaan jiwa, kekayaan hati. Ya. Sebagaimana Nabi SAW jelaskan di dalam permintaannya yang lain. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon untuk digabungkan dengan orang fuqara, maksudnya fakir yang seperti tadi, yaitu yang merasa rendah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merendahkan diri kepada Allah. Bukan pada maksudnya adalah orang-orang yang kaya raya, karena Abu Bakar kaya, Umar kaya, Utsman radhiyallahu taala hartawan, Abdurrahman bin Auf juga hartawan. Ya. Maksudnya adalah kekayaan jiwa. Innamal ghina ghinan nafs, kata Nabi SAW, sungguhnya kekayaan yang sebenarnya kekayaan jiwa, kekayaan hati. Jadi bisa jadi maksudnya tadi, terkadang orang yang yang sudah memiliki dengan didukung oleh keimanan, memiliki kelebihan rezeki didukung oleh keimanan dan keyakinan serta ketakwaan, maka dia memiliki kesempatan untuk melampaui orang banyak yang besar. Seperti ketika datang fuqara as-sahaba, para sahabat yang fakir-fakir datang kepada Nabi mengeluh, curhat. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang-orang kaya di antara kami sudah meraup pahala sebanyak-banyaknya. yusalluna kama nusalli. Kalau dalam salat kami tidak bisa melebihi mereka karena mereka salat juga. Yasumuna kama nasum. Kalau puasa pun, maksudnya puasa sunat ini, mereka juga berlomba-lomba bersama kami untuk puasa sunat. Dan bagaimana kami mengalahkan mereka? Salat sunat mereka juga bersaing, puasa sunat mereka juga bersaing, tetapi kami tidak bisa bersaing dengan harta. Ini boleh iri dalam hal ini. Boleh iri dengan orang-orang kaya yang seperti ini. Orang-orang kaya yang hartanya mempercepat mereka menuju surga. Boleh iri. Makanya Nabi tidak mengoreksi dan tidak menegur mereka. Bahkan Nabi berikan solusi dengan memperbanyak takbir, ya, berzikir, tahlil. Ternyata mereka pun sudah terbongkar rahasia ini kepada orang kaya dan mereka juga melakukan itu. Dan datang lagi orang fakir kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, yang kamu berikan kami tadi, yang rahasia tadi, mereka bocor sampai ke mereka dan mereka juga lakukan. Kata Nabi SAW, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang kehendaki. Ya. Jadi maksud dari wa'aghnina minal faqr itu tadi. Kemudian selesai dari doa. Sampai di situ doa yang diajarkan oleh Abu Saleh kepada anak-anaknya. Kemudian terakhir baru Suhail anaknya mengatakan wa kana yarwi dzalika, dan dia setiap kali mengajarkan kami adab tidur tadi meriwayatkannya dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis berikutnya 6841. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد يعني الطحان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضاجعنا أن نقول بمثل هذه حديث جرير وقال من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. Yeah. Masih hadis yang tadi dibawakan dengan sanadnya langsung. Dan di sini Abu Saleh mengatakan Nabi menyuruh kami. Jadi dia, karena Nabi menyuruh mereka lah, ia menyuruh anak-anaknya. Ya. Karena Nabi menyuruh mereka, para sahabat, sehingga Abu Saleh mendidik dan menyuruh anak-anaknya melakukan yang sama. Yaitu sebelum tidur membaca doa tadi. Di sini ada sedikit perbedaan dalam lafaznya. Ya. Di sana a'udzu bika min syarri kulli syai', di sini min syarri kulli dabbatin anta akhidzun binasiyatiha. Min syarri kulli dabbah, aku berlindung kepadamu dari segala yang melata, ya, dari semua makhlukmu yang melata yang engkau menguasai ubun-ubunnya. Baik, riwayat berikutnya 6842. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا. عندك أبو بكر ابن حدثنا وحدثنا أبو وأبو كريب. لحظة عندنا الفرق, عندنا أبو كريب فقط. وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. Kita halaman berapa sekarang? 1032. Di nomor kitab 6829. Iya. Indak ikra. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واصل. قال حدثنا ابن أبي عبيدة قال حدثنا أبي حاء حدثنا أبو أسامة كلاهما من الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال لها قولي اللهم رب السماوات السبع بمثل حديث سهيل عن أبيه. Hadis Fatimah memang ada, cuma Sama ya, ya. Hah? Yang di kita berbeda. Ya, berbeda. Tayyib ana aqra alladhi indi qarin baina ma indak. Wa haddathani Abu Kurayb, qala wa haddathana Abu Kurayb. Muhammad bin Ala qala haddathana Abu Usama. Qala ha'un wa haddathana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu iqra. Mungkin fi ta'khir wa taqdim. Imam. Wa haddathana iqra. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيوة. وأبو كريب أيوة. قال حدثنا ابن أبي عبيدة أيوة. قال حدثنا أبي حاء أيوة. حدثنا أبو أسامة كلاهما من الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتت فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فقال لها قولي اللهم رب السماوات السبع bimithli hadhi hadith Suhail an Abi. Ya. Hadisnya sama ya dengan hadis yang sebelumnya tentang doa, doa sebelum tidur. Nabi mengajarkannya kepada anaknya Fatimah. Ya. Mengajarkan kepada anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha. Abu Hurairah bercerita bahwa Fatimah datang menjumpai ayahnya meminta apa ART meminta ART khadiman yang membantu untuk meringankan urusan rumah tangganya, ya ya, pembantu, meminta pembantu. Lalu Nabi SAW memberikan yang lebih baik dari pembantu, yaitu doa ini. Faqala laha, Nabi mengatakan kepada Fatimah anaknya radhiyallahu taala anha, quli, bacalah olehmu Allahumma rabbas samawati sab'i. Nah, sama dengan lafaz hadis tadi. Allahumma rabbas samawati. Kalau tadi tidak ada sab'inya ya. Allahumma rabbas samawati sab'i wal ard wa rabbal ardi wa rabbas al-arsyil azim, rabbana wa rabb kulli syai', faliqal habbi wan nawa, munzilat tawrat wal injil wal furqan. Ya. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyatiha, dan seterusnya. Jadi itu yang diajarkan oleh Nabi kepada Fatimah, dan itu melebihi dari pembantu. Jadi diantara manfaat dan hikmahnya adalah memberikan kekuatan, memudahkan urusan. Ya, ini hadisnya. Sementara perbedaan tadi memang di sini diriwayatkan dari dua jalur oleh Imam Muslim. Ya, yang di sana Abu Bakar bin Abi Syaibah dengan Abu Kurayb. Ya, Abu Kurayb itu sebenarnya sudah ada di sini. Yang sekarang kita ini dua Abu Kurayb kan dua kali. Muhaddatsana Abu Kurayb Muhammad bin Ala. Ya, nanti di sanad kedua juga ada Abu Kurayb. Jadi sebenarnya perbedaannya saja di situ tidak disebutkan dari awal Abu Kurayb-nya, tetapi kalau diteliti nanti sama. Dua jalur itu Imam Muslim meriwayatkan dari dua orang gurunya, yaitu Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Kurayb Muhammad bin Ala. Kemudian nanti mereka meriwayatkan dari Usama, dari Abu Usama, terkadang mereka meriwayatkan dari Ibnu Abi Ubaidah. Abu Usama dengan Ibnu Abi Ubaidah meriwayatkan dari Amas. Ya. Sulaiman bin Mahran, nanti sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan tidak ada masalah. Ya, tidak ada perbedaan yang berarti, sementara bunyi hadisnya sama. Berikutnya 6843. Ahsanallahu alaikum. Qala rahimahullah, haddathana Ishaq ibn Musa al-Ansari qala haddathana Anas ibn Iyad qala haddathana Ubaidullah qala haddathani Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqdari an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Indak musyakka fi shakal maqbari al-Maqburi al-Maqburi. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. بفتح اللام. لا يعلم. فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. Ini tambahannya, adab tidur ada tambahan yang baru, dan kemudian doanya juga, zikirnya zikir yang baru. Hadisnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza awa ahadukum ila firasyi." Apabila salah seorang kamu berangkat menuju tempat tidur, yang pertama yang dituntun oleh Nabi adalah falyakhudh dakhilata izarihi. Maka ambillah sarungnya yang bagian dalam, maksudnya kain, kain apapun juga. Tujuan untuk mengambil kain ini adalah falyamfud biha firasha, untuk mengibaskan, untuk menyapu. Ya. Maksudnya menggunakan kain untuk membersihkan permukaan tempat tidurnya. Itu maksudnya. Ini adab. Ya, adab mengibas, apa artinya itu? Membersihkan, menyapukan dengan kain. Ya, mengibaskan kain, dan banyak sarana sekarang dengan sarung, dengan selimut, dengan sapu sebelum tidur. Ya. Ini adab yang dituntun oleh Nabi SAW. Ketika melakukan itu, jangan lupa baca bismillah. Walyusammillah. Walyusammillah. Kalau sudah begitu, apapun tidak akan ada yang bisa mencelakai. Seperti menutup pintu dengan bismillah. Ya. Ini termasuk salah satu adab menutup pintu di rumah kita. Baca bismillah. Kita sudah pelajari juga di Sahih Muslim tentang adab tersebut. Di sini membersihkan permukaan tempat tidur itu dengan baca bismillah, menggunakan kain lebih utama. Alasan hikmahnya yang disebutkan Nabi di sini adalah fa innahu la ya'lamu ma khalafahu ba'dahu ala firasyi. Karena dia tidak tahu apa yang ditinggalkannya setelah dia bangun tadi pagi. Maksudnya yang berada di sana, yang berada di tempat tidur itu yang datang setelahnya. Kan dia bangun pagi, tidak tidur lagi. Nah, dia tidak tahu apa yang sudah yang ikut serta menikmati tempat tidurnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka adabnya itu bersihkan terlebih dahulu sebelum berbaring. Ya. Sebelum berbaring. Berarti kalau kita gabungkan dengan yang sebelum-sebelumnya, berwudu, kemudian ini, ya, kemudian baru ala syikkil aiman, di sini juga dijelaskan di sini, ya. Fa idza arada an yattaji' falyattaji' ala shiqqihi al-ayman. Ya. Jadi itu yang perlu juga kita ketahui, yaitu membersihkan tempat tidur. Ya. Kemudian doa yang diajarkan di sini, doa yang baru, yaitu subhanakallahumma rabbi, subhanakallahumma rabbi. Ini satu kalimat pujian untuk Allah. Subhanakallahumma rabbi. Ini menggabungkan antara dua nama, yaitu Allah dengan Rabb. Yes, untuk bertasbih. Subhanakallahumma Rabbi. Kemudian bika wada'tu jambi. Ini kalimat kedua. Bika wada'tu jambi. Wabika arfa'uhu. Ini yang ketiga kalimatnya. Dengan nama, denganmu saya letakkan rusuk saya atau badan saya, dan denganmu pula saya mengangkatnya, maksudnya bangun. Ya, kalau bukan karena Allah, tidak mungkin bisa kita bangkit dari tempat tidur, atau juga tidak akan mungkin bisa kita tidur kalau bukan Allah yang memudahkan. Ini juga pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Bika wada'tu jambi wa bika arfa'uhu fa in amsa, atau di sini in amsakta nafsi, jika engkau menahan ruhku. Ya. Ini sudah ada di lafaz doa sebelumnya, in amsakta nafsi faghfir laha. Maksudnya kalau engkau wafatkan saya, maka ampunilah. Ya. Ampunilah jiwa saya. Wa in arsaltaha, jika kamu kembalikan ruh yang sudah diangkat, yang dicabut ketika tidur itu dikembalikan ke jasadku. Fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin. Maka jagalah sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Jadi kita meminta kepada Allah untuk menjaga ruh kita, jiwa kita, seperti Allah menjaga ruh hamba-hambanya yang saleh. Satu hadis lagi ya. Dua. Baik. Iqra. Silakan dibaca yang berikutnya. 6844. Ahsanallahu alaikum. Qala rahimahullah. Haddathana Abu Kurayb. Qala haddathana Abdah. An Ubaidillah bin Umar. Bihadha al-isnad. وقال ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي فإن أحييت نفسي فارحمها. Ya, ini perbedaan sedikit ya antara dua lafaz. Hadisnya sama bacaannya, cuma ada sedikit perbedaan. Kalau di atas subhanakallahumma rabbi, di sini bismika rabbi. Ya, mana yang lebih mudah saja saya pilih. Jadi subhanakallahumma rabbi, kalau di sini bismika rabbi. Ya, ini lebih mudah dan ini yang sering dibaca ya. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'ahu. Kemudian di atas kan in amsakta nafsi. Kalau di sini fa in ahyaita nafsi, ya. Fa in ahyaita in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha. Inilah lawan. Ini wa in, kalau di sana wa in arsaltaha, kalau di sini fa in ahyaita. Lawan dari amsakta. Jika engkau beri dia kehidupan, bangun tidur kembali besok harinya, maka rahmatilah dia. Ya. Hadis terakhir di bawah bab ini 6845. Ahsanallahu ilaikum. Qala rahimahullah, haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah, qala haddathana Yazid ibn Harun an Hammad ibn Salamah an Thabit an Anas radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ما شاء الله. Ini mungkin zikir yang luar biasa juga ya. Yang kita kalau memang tidak bisa mengumpulkan semuanya, pilih mana yang lebih ringkas. Ini Nabi melakukannya. Kalau tadi Nabi mengajarkan, ini Nabi SAW justru dia yang membacanya, mengamalkannya. Bukan berarti yang tadi yang setelah kita pelajari sebelum-sebelumnya Nabi tidak mengamalkan. Yang mengamalkan tentu juga mengajarkan. Di sini hadisnya adalah hadis fi'li, yaitu Anas bercerita apa yang diperbuat oleh Nabi SAW. Adalah Nabi, kata Anas bin Malik, adalah Nabi apabila hendak membaringkan badannya di atas tempat tidur, dia membaca doa. Ini doa sebelum tidur ya. Jangan dikira ini karena alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana ilaihin nusur. Ini kan bangun. Di sini lain lagi. Alhamdulillahilladzi at'amana. Jangan dikira doa setelah makan. Karena ada at'amana, tetapi ini doa sebelum tidur. Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana wakafana waawana. Ini pengakuan terhadap semua nikmat yang sudah didapatkan di hari itu, bahwa Allah telah memberi makan, telah memberi minum, telah memberikan kecukupan, telah memberikan tempat tinggal sehingga saya bisa tidur. Ya. Kemudian diakui juga fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan kecukupan, tidak ada yang memberi kecukupan karena Allah tidak berikan kecukupan, dan banyak orang yang tidak punya tempat tinggal. Ya, nah, berarti ini pujian untuk Allah, syukur untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini salah satu bacaan doa sebelum tidur. Kalau dikumpulkan semuanya mungkin ada beberapa zikir ya, dan untuk lebih mudah diketahui, memang sudah ada buku-bukunya, tetapi mungkin lebih mengelengketkan diingatan kita, zikir-zikir yang sudah kita pelajari disatukan, nah, kemudian dibuatkan dalam satu lembaran sehingga orang mudah untuk menghafal dan mewiridkannya dari zikir-zikir, karena semuanya sahih, semuanya hadis sahih, dan tinggal kita mengamalkannya. Dan seperti yang pernah saya isyaratkan bahwa ini bacaan ini semua dibaca di acara penutup Radio Hidayah. Ya, jangan dengarkan saja pengajian atau baca Al-Quran sebelum tidur, di situ dibacakan doa sebelum tidur. Di antaranya yang tadi kita yang telah kita pelajari, dan ini untuk mengingatkan dan untuk memudahkan menghafalnya. Ya, mungkin sampai di situ pelajaran kita untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Besok Rabu, Kamis, Jumat kita libur. Ya. Rabu, Kamis, Jumat kita libur, dan juga Seninnya. Ya. Selasanya tidak tahu, mungkin karena kelelahan kita juga meliburkan diri, tapi lihat kondisinya. Ya, Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Senin kita libur. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini. Ada bilang.